Beliau tiba pada hari Senin pada bulan Rabi' al-Awwal. Dan riwayat yang menyebutkan bahwa para wanita demikian pula anak-anak yang menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mereka menabuh rebana dan mendendangkan syair-syair tala al-badru alaina min thaniyatil wada', telah kita terangkan bahwa riwayat ini merupakan riwayat yang lemah dan tidak sahih dan bertentangan dengan kenyataan, sebab seorang yang datang dari negeri Makkah menuju ke Madinah, ketika dia memasuki Madinah maka tidak memungkinkan dia masuk melalui thaniyat al-wada', sebab thaniyat al-wada' itu di wilayah apabila orang yang datang dari negeri Syam masuk ke kota Madinah itu melalui thaniyat al-wada'. Adapun dari Makkah maka itu tidak memungkinkan, sehingga ini semakin menguatkan tentang kelemahan riwayat adanya senandung-senandung syair-syair, nasyid-nasyid yang didendangkan oleh para wanita dan anak-anak tersebut. Namun tentang kegembiraan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu hal yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga dari kalangan anak-anak, dan ketika itu Anas bin Malik juga masih anak kecil, mereka sambil berteriak-teriak berlari mengatakan ja'a Muhammad, ja'a Muhammad, telah datang Muhammad, telah datang Muhammad. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut oleh kurang lebih 500 dari kaum Ansar menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyambutnya dengan penuh kegembiraan, sementara sebagian dari kalangan para wanita karena mereka hendak melihat kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka menaiki rumah-rumah mereka sambil berusaha melihat yang mana Muhammad, yang mana Muhammad. Sebuah pemandangan yang belum pernah terjadi di kota Madinah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Wa laqad ra'aytuhu yawma dakhala alaina wa yawma qubida, falam ara yawmayn shabihan bihima." Sungguh aku telah melihat pada hari kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada hari meninggalnya beliau, aku tidak pernah melihat dua hari yang semisal dengan kedua hari ini. Hari kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dan hari wafatnya Rasulullah. Hari kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana kaum muslimin menyambut dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan. Sementara hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka para sahabat berduka cita, mengalami kesedihan yang belum pernah mereka rasakan dibandingkan saat wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan telah kita sebutkan pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa awal kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah maka beliau singgah di sebuah kampung yang disebut kampung Banu Amr bin Auf. Dan di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal untuk sementara waktu selama 14 malam. Selama 14 malam. Lalu kemudian beliau pun mengutus kepada Banu Najjar. Banu Najjar datang sambil mereka menghunuskan pedang-pedang mereka untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi alaihi salatu wasallam berada di atas kendaraannya bersama Abu Bakar Siddiq. Dan Banu Najjar mereka mengelilingi Rasulullah alaihi salatu wasallam sampai kemudian beliau singgah di depan rumah Abu Ayyub. Dan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah menyebabkan seluruh kaum muslimin yang tinggal di kota Madinah mengharap agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menginap di rumahnya. Mereka berebutan, mereka senantiasa menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal di rumah-rumah mereka. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim, faqadimna al-madinata laylan, maka kami pun tiba di kota Madinah di malam hari. Fatanaza'u ayyuhum yanzilu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun berselisih siapakah di antara mereka yang akan dijadikan sebagai tempat peristirahatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kampung mereka atau rumah mereka. Masing-masing mereka menghendaki untuk menjadi pelayan Rasulullah alaihi salatu wasallam, menunjukkan kegembiraan yang luar biasa yang dirasakan oleh para sahabat karena mereka meyakini bahwa kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi mereka, keberkahan bagi mereka yang akan memberikan keselamatan dunia dan akhirat mereka, menyelamatkan mereka dari kegelapan syirik, kegelapan al-ma'asi, penyimpangan-penyimpangan, sehingga mereka mengenal Islam, mereka mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka senantiasa ingin memberi pelayanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika setiap dari mereka menawarkan kepada Rasulullah untuk tinggal di rumahnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anzilu ala bani Najjar aqwali Abdul Muttalib ukrimuhum bidalik, aku akan singgah atau akan beristirahat di kampung Banu Najjar karena mereka adalah keluarga dari Abdul Muttalib, dari arah ibunya, ibunya Abdul Muttalib. Jadi beliau ingin singgah di sana dan beristirahat di Banu Najjar karena masih ada hubungan kekerabatan dari kakek beliau Abdul Muttalib dari arah ibunya. Maka di sini kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan untuk beristirahat di tempat yang masih ada hubungan kekerabatan, di mana beliau menganjurkan untuk menyambung tali silaturahim, menyambung tali kekerabatan, dan ini termasuk di antara al-khuluqul karim, akhlak yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ukrimuhum bidzalik, aku ingin memuliakan mereka dengan singgahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat dan di kampung mereka. Fasa'ida ar-rijalu wan nisa' fawqa al-buyut wa tafarraqa al-ghilman wal khadam fi at-turuq. Maka kaum lelaki, kaum wanita mereka menaiki rumah-rumah mereka. Mereka menaiki rumah-rumah mereka. Sementara anak-anak mereka menyebar. Demikian pula para budak-budak mereka tersebar di jalan-jalan. Sambil mereka berteriak, "Ya Muhammad, Ya Rasulullah, Ya Muhammad, Ya Rasulullah." Mereka berteriak memanggil nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Dan termasuk di antara yang disebutkan pada saat kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagian dari kaum Habasyah menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun bermain-main tombak. Ya, tombak kecil. Mereka bermain-main dengannya, ya. Semacam gerakan-gerakan atau tarian-tarian sebagai bentuk menampakkan rasa gembira mereka dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, la'ibatil habasyatu liqudumihi farahan bidzalik. La'ibu bihirabihim." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, maka kaum Habasyah, orang-orang yang berasal dari Habasyah, mereka bermain-main menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kegembiraan. Mereka bermain-main dengan tombak-tombak mereka. Mereka bermain-main dengan tombak-tombak mereka. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Ahmad, "Fama ra'aitu yawman qattu anwara wala ahsana min yawmin dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar al-Madinah." Aku tidak pernah melihat ada satu hari yang lebih bercahaya dan yang lebih baik dari hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar memasuki kota Madinah. Lalu kata beliau, "Wa syahidtu wafatahu." Dan aku menyaksikan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fama ra'aitu yawman qattu adlam wala aqbah min al-yawm alladhi tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi." Aku menyaksikan wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam, maka aku tidak pernah melihat ada satu hari yang lebih gelap dan lebih buruk dari hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki kota Madinah, maka beliau pun memilih untuk tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari di kampung Banu Najjar. Disebutkan oleh Ibn Ishaq dari Abu Ruhm As-Sama'i bahwa Abu Ayyub memberitakan kepada beliau, "Lamma nazala 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baiti nazala fi as-sufli wa ana wa ummu ayyub fi al-'ulwi." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di rumahku dan beliau menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan disebutkan dalam riwayat Ibn Sa'ad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Abu Ayyub itu selama 7 bulan. Selama 7 bulan. Walhasil, ketika awal tinggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Abu Ayyub, maka beliau tinggal di bagian bawah rumah Abu Ayyub. Jadi rumah Abu Ayyub itu ada 2 lantai. Ada bagian atas, ada bagian bawah. Nah, ketika awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Abu Ayyub, beliau tinggal di bagian bawah, rumah bagian bawahnya. Sementara Abu Ayyub bersama istrinya tinggal di bagian atas. Pada saat itu kata Abu Ayyub, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, inni akrahu wa a'zamu an akuna fawqak wa takunu tahti." Ayahku dan ibuku sebagai tebusan untuk wahai Rasulullah, sesungguhnya aku benci satu hal yang besar bagiku untuk saya tinggal di atasmu sementara kamu tinggal di bawahku. Jadi Abu Ayyub merasa, wah, masa Rasulullah di bawah, kayak kurang beradab rasanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di bawah sementara Abu Ayyub dan istrinya tinggal di atas. Dia merasa berat. Sehingga dia menyampaikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, "Fadhhar anta fakun fil ulu wa nanzil nahnu fanakun fis sufli." Maka sebaiknya engkau tinggal di atas wahai Rasulullah, dan biarkan kamilah yang tinggal di bawah. Jangan engkau yang di bawah. Jadi Abu Ayyub merasa bahwa ini kurang beradab bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana ta'zim, pengagungan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dalam hal tinggal saja mereka merasa kurang beradab. Mereka berada di atas sementara Rasulullah di bawah. Sehingga Abu Ayyub menawarkan, "Engkau di atas wahai Rasulullah. Biarkan kami yang tinggal di bawah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Ayyub, inna arfaqa bina wa biman yarshana an akuna fi suflil bait." Lebih ringan bagi kami dan bagi orang-orang yang mendatangi kami kalau saya tinggal di bawah rumah. Ya, jadi tidak perlu di atas. Saya tinggal di bawah itu lebih mudah. Ya, mungkin kadang-kadang seorang datang ingin berkunjung bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tinggal di atas turun naiknya yang sulit ya. Sehingga beliau mengatakan, "Ya, biarkan saya tetap tinggal di bawah." Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi suflihi wa kunna fawqahu fil maskan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tinggal, tetap tinggal di bagian bawah dan kami tinggal di atas. Falaqad inkasara hambun lana fihi ma. Suatu ketika itu gentong air milik Abu Ayyub itu pecah gitu. Sementara beliau tinggal di atas, gentongnya pecah sehingga airnya tumpah. Maka sangat khawatir sekali Abu Ayyub, jangan sampai air yang tumpah itu mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di bawah. Antum jangan membayangkan rumahnya Abu Ayyub 2 lantai itu seperti 2 lantai rumah sekarang. Tumpah air tidak jadi masalah. Yang nampak bahwa rumah 2 lantai ini air tumpah itu meresap, ya, karena kondisi rumah pada waktu itu ya dari tanah ya. Mungkin pula pada saat itu belum ada semen tonasa atau semen yang ya ala kadarnya kondisi rumah pada saat itu. sehingga ketika air tumpah itu dikhawatirkan akan meresap hingga ke bawah mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Ayyub, fakuntu ana wa ummu ayyub bi qatifatin lana ma lana lihafun ghayruha, maka aku pun bersama Ummu Ayyub itu segera mengambil ya, semacam kain atau selimut mereka itu untuk menahan ya, agar kemudian air itu diresapi oleh kain tersebut. Kata beliau, kami tidak punya selimut kecuali itu, nanshufu bihal ma, untuk mengeringkan air tersebut, takhawufan ay yaqtur ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu syai fayu'dhiyahu, karena khawatir jangan sampai ada tetesan-tetesan air yang jatuh menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga itu mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dalam urusan air saja para sahabat tidak ingin jangan sampai Rasulullah tersakiti, merasa terganggu dengan itu. Ini menggambarkan kepada kita bagaimana sikap para sahabat dalam memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berani menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jasad beliau, dalam tubuh beliau. Demikian pula dalam perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berani menyelisihi perintah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Mereka sangat mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bandingkan dengan orang-orang terbelakang, begitu mudahnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tuntunannya dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Lalu mereka merasa itu hal yang biasa saja. Biasa saja mereka menyelisih Rasulullah. Di mana bentuk pengagungan kaum muslimin terhadap nabinya alaihi salatu wassalam? Allah azza wajalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah Azza wa Jalla, ikuti Rasulullah. Ikuti bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apabila kalian mengikuti sunnah Rasulullah, niscaya Allah cinta kepadamu dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Maka bentuk kecintaan seorang hamba kepada Rasulnya adalah mengikuti sunnahnya. Para sahabat, mereka tidak berani menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam urusan mengangkat suara saja tidak diperbolehkan. Di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu termasuk di antara perbuatan dosa besar. Sampai Thabit Ibnu Qais bin Syammas radhiyallahu ta'ala anhu, karena beliau menyadari suara beliau lebih keras daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau khawatir jangan sampai beliau termasuk penghuni neraka. Karena turun firman Allah azza wajalla, "La tajharu aswatakum fawqa sawtin nabi." Jangan kalian mengeraskan suara kalian di atas suara Nabi. Maka Thabit bin Qais itu beberapa lama bersembunyi, tidak berani datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Rasulullah bertanya, "Di mana Thabit? Mana Thabit?" Maka diberitakan bahwa dia ada di rumahnya. Ketika ia ditanya sebab mengapa dia tidak lagi menghadiri majelis Rasulullah, ternyata tidak hadirnya dia karena mengkhawatirkan dia melakukan pelanggaran mengangkat suaranya di atas suara Rasulullah. Saya termasuk penghuni neraka, kata Thabit. Maka Akhirnya hal ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "La, bal huwa min ahli jannah." Tidak, dia bukan penghuni neraka, dia penghuni surga. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini pelajaran bagi kita bagaimana bentuk dan sikap para sahabat di dalam memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Ayyub yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah beliau, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di bawah dan Abu Ayyub tinggal di atas. Fantabaha Abu Ayyub laylah. Lalu kemudian Abu Ayyub di satu malam itu sadar, merasa khawatir. Maka dia pun menyampaikan kepada istrinya, namshi fawqa ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berjalan di atas rumahnya itu, di lantai duanya, kata Abu Ayyub, gimana kita berjalan ini di atas kepalanya Rasulullah, Rasulullah kan ada di bawah. Ya kalau kita berjalan berarti berada di atas kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub dan keluarganya? Fa anahu wa batu fi jan. Akhirnya kalau mereka jalan di pinggir-pinggir rumahnya itu. Ya. Tidur di bagian pinggirnya, enggak berani di tengah. Jangan sampai ketika mereka berjalan di tengah sementara di bawah itu kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai seperti itu. Sehingga mereka mengambil bagian pinggir, ya. Tidurnya di pinggir, jalannya di pinggir, ya. Lalu kemudian setelah itu Abu Ayyub menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kemudian Rasulullah memilih untuk tinggal di atas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat menolak dan beliau mengatakan, as-suflu arfaq, tinggal di bawah itu lebih mudah bagi saya. Kata Abu Ayyub, la a'lu saqifatan anta tahtaha. Saya tidak berani berada di atas sebuah berada di sebuah atap yang engkau di bawahnya. Saya tidak berani. Merasa berat Abu Ayyub. Akhirnya setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya merubah posisi. Beliau di atas, Abu Ayyub yang turun ke bawah. Jadi sempat beberapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di bawah. Lalu kemudian setelah itu mereka tukaran tempat. Rasulullah naik ke atas dan Abu Ayyub tinggal di bawah. Fa kana yasna'u lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Dan Abu Ayyub biasa membuatkan makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ji'a bihi ilaihi sa'ala an mawdhi'i asabi'i. Fa yatatabba'u mawdhi'a asabi'i. Maka apabila dia telah memberikan piring yang ada makanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Abu Ayyub menunggu sisanya. Apabila ada sisa, maka piring tersebut dikembalikan dan masih ada sisa dari makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Ayyub selalu bertanya, di mana letak jari jemari yang diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tangannya di situ. Ketika beliau mengetahui bahwa Nabi makan bagian ini, maka beliau mengambil makanan melalui bagian tempat biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan jari jemarinya di piring tersebut. Subhanallah, saking cintanya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa sana'a lahu ta'aman fihi thum. Suatu ketika Abu Ayyub membuat makanan yang makanan itu mengandung bawang putih. Mengandung bawang putih. Setelah itu beliau setelah makanannya jadi, maka diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rudda ilaihi sa'alan mawadhi'a asabi'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikembalikan kepada Abu Ayyub, maka lagi-lagi Abu Ayyub bertanya, di mana letak Nabi meletakkan jari jemarinya ketika makan. Maka disampaikan kepada Abu Ayyub, lam yakul. Nabi tidak makan makanan itu. Nabi tidak makan. Fafasi. Khawatirnya luar biasa Abu Ayyub. Tidak makan. Wah, ini berarti ada sesuatu ini. Kenapa beliau tidak makannya? Ya. Akhirnya beliau naik ke atas rumah, ingin bertemu langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bertanya, Rasulullah, aharamun huwa? Wahai Rasulullah, apakah ini makanan haram? Karena makanan yang beliau buat ada bawang putihnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la walakinni akrahuhu. Bukan haram. Ini tidak diharamkan. Akan tapi aku membencinya. Qala, kata beliau, fa inni akrahu ma takrah. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, kalau begitu saya juga membenci apa yang kamu benci wahai Rasulullah. Kamu tidak suka makan bawang putih, akhirnya saya juga tidak suka makan bawang putih. Qala, kata beliau, wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ta. Mengapa beliau tidak makan bawang putih? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sering didatangi. Didatangi siapa? Hah? Sering didatangi. Didatangi siapa? Kira-kira didatangi siapa? Hah? Hah? Ngomong enggak jelas. Didatangi siapa kira-kira ini? Malaikat. Didatangi malaikat. Dalam riwayat yang lain, inni unaji mallatunaji. Sesungguhnya aku berbicara, ngobrol dengan yang engkau tidak berbicara dengannya, yaitu para malaikat. Para malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir jangan sampai malaikat Jibril datang kepada beliau dalam keadaan beliau mengeluarkan bau yang tidak sedap dari mulutnya. Itu yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakan bawang putih mentah. Ini yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakan makanan yang dibuat oleh Abu Ayyub karena mengandung bawang putih. Baunya ya tajam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang yang makan bawang merah mentah atau makan bawang putih mentah untuk memasuki masjid. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man akala thuman aw basalan fala yaqrabana musalla fala yaqrabanna musallana fa innal malaikata tata'adha mimma yata'adha minhu banu adam. Barang siapa yang memakan bawang merah mentah atau bawang putih mentah, dan termasuk pula dalam hal ini yang disebutkan oleh para ulama dikiaskan kepada jenis-jenis makanan yang memiliki bau yang tidak sedap, seperti misalnya apa? Pete. Apalagi jengkol tidak sedap ya. Kemudian bau durian gimana? Hah? Sebagian orang tidak suka itu dengan bau durian. Nah, maka hendaknya seorang menjaga, ya. Menjaga, jangan sampai dia masuk ke dalam masjid menyebabkan terganggunya para malaikat. Karena malaikat terganggu dari sesuatu yang manusia itu terganggu darinya. Ya. Yang lebih parah lagi kalau masuk ke masjid bau rokok. Nah, bau rokok. Sudah rokoknya haram, memudaratkan diri sendiri, memudaratkan orang lain, masuk ke dalam masjid dengan bau yang tidak sedap. Hendaknya kaum muslimin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada sebagian dengan alasan itu kan cuma makruh. Itu kan hanya makruh saja. Ada kejadian unik ketika kemarin perjalanan dakwah Syekh kita Adil Mansur hafizahullah di Sulawesi, mana? Lalu ke Pangkep. Di acara Pangkep itu bertemu dengan sebagian orang-orang pemerintahan, termasuk dari Kemenak. Ya. Rupanya orang dari Kemenak ini lulusan Al-Azhar Kairo, ya, tapi bahasa Arabnya masih berantakan. Nah, selesai ceramah Syekh, kemudian rencana ada pertemuan gitu. Dia minta izin. Afwan Syekh, samihni. Ya, minta maaf Syekh. Ada khilaf ulama. Sambil dia perlihatkan rokoknya. Ini kan khilaf ulama, masih berselisih Syekh. Jadi saya lebih memilih untuk merokok gitu. Akhirnya dia keluar merokok. Masya Allah. Artinya seorang kalau dia seorang dai atau apa, minimal dia merasa malu lah untuk memperlihatkan hal-hal yang seperti ini. Walhasil ma'asyar alaikum warahmatullah, lihat bagaimana Abu Ayyub yang senantiasa berupaya untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakannya, disebabkan karena di situ mengandung bawang putih. Bukan karena bawang putih itu haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan. Oleh karena itu termasuk di antara udzur yang disebutkan oleh para fuqaha, udzur untuk tidak menghadiri salatul jamaah apabila seseorang baru saja makan bawang mentah dan masih tercium bau yang tidak sedap keluar dari mulutnya. Itu menjadi udzur untuk tidak menghadiri salatul jamaah. Namun tidak diperbolehkan sengaja. Ini sudah mendekati waktu zuhur, makan bawang mentah dulu biar ada alasan untuk tidak menghadiri salatul jamaah. Ya, hati-hati. Yang biasa makan sate di waktu-waktu sholat itu kadang-kadang ada bawang mentahnya. Juga mungkin sebagai peringatan, kadang-kadang ada acara apa mungkin ya, nasikahan atau apa, makan di masjid, memasukkan bawang mentah ke dalam masjid. Nah, ini diperingatkan, bawang mentah, bawang merah, bawang putih, yang menyebabkan seorang mengkonsumsinya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Tapi kalau sudah digoreng, sudah dihilangkan baunya, maka diperbolehkan. Kemudian termasuk di antara kejadian di awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah adalah peristiwa pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik bahwa Abdullah bin Salam, beliau ini seorang Yahudi dari keluarga terhormat dari bangsa Yahudi. Ketika beliau mendengarkan tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, maka Abdullah bin Salam mendatangi langsung Rasulullah. Beliau ingin melakukan cross check, tatsabbut, ini benarkah dia seorang Rasulullah, utusan Allah, atau jangan-jangan hanya sekedar pengakuan saja. Datang Abdullah bin Salam. Maka ketika dia datang, dia mengatakan, inni sa'iluka an thalathin la ya'lamuhunna illa nabi. Aku bertanya kepadamu tiga hal. Yang ketiga hal ini jawabannya tidak ada yang mengetahuinya kecuali kalau dia seorang nabi. Maka dia pun bertanya kepada Rasulullah, ma awwalu asyratis sa'ah. Apakah tanda pertama dari tanda-tanda hari kiamat yang menunjukkan terjadinya kehancuran di muka bumi? Wa ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah, dan makanan apa yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga? Wa ma balul waladi yanzi'u ila abihi aw ila ummihi, dan mengapa seorang anak itu ketika dia lahir dia mirip ayahnya atau mirip ibunya? Mengapa demikian? Jadi tiga pertanyaan. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan kecuali dia seorang nabi. Maksudnya dia belum tahu kunci jawabannya, dia belum mendapatkan berita dari yang lain. Ya. Kalau sekarang mungkin sudah banyak yang tahu. Ya, waktu itu kan awal kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abdullah bin Salam ingin menguji apakah dia benar seorang Rasulullah. Apa tanda pertama dari tanda-tanda hari kiamat? Maksudnya hari kiamat yang besar yang menunjukkan bahwa kehancuran itu segera terjadi. Kemudian makanan apa yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga? Dan yang ketiga, mengapa seorang anak ketika lahir mirip ayahnya atau mirip ibunya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah langsung menjawab? Ternyata tidak, karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Beliau tidak menjawab kecuali berdasarkan wahyu. Kata beliau, akhbarani bihi Jibril anifan, baru saja Jibril memberitakan kepadaku jawabannya. Kata Ibnu Salam, dzaka adul yahud minal malaika. Oh, itu musuhnya Yahudi itu. Musuhnya Yahudi dari malaikat. Luar biasa ini Yahudi. Malaikat aja dimusuhi sama mereka. Itu musuhnya Yahudi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal amma awwalu ashrati sa'a fa narun tahsyuruhum min al-masyriq ila al-maghrib. Adapun tanda pertama, bukan tanda pertama, maksudnya tanda-tanda hari kiamat yang dimulai dari awal dan seterusnya, enggak. Tanda yang apabila itu terjadi maka menunjukkan bahwa hari kiamat akan segera terjadi. Maka yang pertama kali terjadi adalah api yang menggiring manusia dari arah timur menuju ke arah barat, api yang besar yang menyebabkan manusia tidak mungkin bisa menghindar, mereka terus digiring menuju ke arah barat. Wa amma awwalu ta'amin ya'kulu ahlul jannah fa ziyadatu kabidil hut. Adapun makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga, fa ziyadatu kabidil hut, yaitu ziyadatu tambahan dari hati ikan hiu. Yang dimaksud ziyada yaitu ada potongan kecil yang dia masih berhubungan dengan hati. Ya, dan disebutkan bahwa itu yang paling enaknya dari dagingnya. Nah, tentu hakikat yang dirasakan oleh penghuni surga jauh lebih nikmat. Wa ammal waladu, adapun anak yang menyebabkan terjadinya kemiripan, fa idza sabaqa ma'ur rajul ma'al mar'ah naza'al walada. Maka apabila mani seorang ayah itu mendahului maninya seorang ibu, maka akan menjadi mirip dengan anaknya. Ayah menjadi mirip dengan anaknya. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajul naza'atil walad. Dan apabila mani dari seorang ibu mendahului mani dari seorang ayah, maka anak itu akan menjadi mirip dengan ibunya. Mendengarkan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Salam, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Bersaksi, langsung menyatakan keislamannya, mengucapkan dua kalimat syahadah. Lalu kata beliau, ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buhtun, fas'alhum anni qabla ya'lamu bi islami. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum Yahudi itu adalah kaum yang suka mengada-ada, yang suka berdusta. Tanyakan kepada mereka tentang aku sebelum mereka mengetahui tentang keislamanku. Maka Abdullah bin Salam bersembunyi. Tidak berapa lama kemudian orang-orang Yahudi datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, ayyu rajulin Abdullah bin Salam fikum? Menurut kalian Abdullah bin Salam itu bagaimana? Di tengah-tengah kalian seperti apa dia? Orang-orang Yahudi menjawab, khairuna wabnu khairina wa afdaluna wabnu afdalina. Dia orang terbaiknya kami dari seorang ayah yang terbaiknya kami. Jadi dianya dipuji, bapaknya juga dipuji. Dia orang terbaiknya kami dari keturunan orang terbaiknya kami. Dan yang paling afdal dari kami dari keturunan yang paling afdalnya dari kami. Luar biasa pujian. Dipuji setinggi langit Abdullah bin Salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Araitum In aslam Abdullah bin Salam. Bagaimana menurut kalian kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Kata mereka, a'adzahullah min dzalik. Semoga Allah melindunginya untuk tidak masuk Islam. Berlindung juga kepada Allah. Semoga Allah melindungi supaya tidak masuk Islam. Maka diulangi lagi oleh Nabi SAW. Bagaimana menurut kalian Abdullah bin Salam? Maka mereka tetap memuji, menyanjung luar biasa. Sanjungan setinggi langit. Tidak ada perubahan. Sampai kemudian Abdullah bin Salam keluar menghadapi mereka. Lalu beliau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka mendengarkan Abdullah bin Salam mengucapkan dua kalimat syahadah. Serta merta mereka pun mengatakan, syarruna wabnu syarrina. Dia orang yang paling jelek dari kami, dari keturunan yang paling jelek. Sampai bapaknya dihina habis. Coba. Watana qasud, dan mereka mencerca habis. Kata Abdullah bin Salam, hadza kuntu akhafu ya Rasulullah. Inilah yang aku khawatirkan wahai Rasulullah. Ini apa? Penilaian berdasarkan hawa nafsu. Jadi bukan berdasarkan sikap-sikap ilmiah. Ini disebut oleh Abdullah bin Salam qaumun buhtun. Kaum yang suka mengada-ada, kaum yang suka berdusta. Memuji, mencerca bukan berdasarkan hujjah, berdasarkan hawa nafsu. Bayangkan, dari khairuna, orang terbaiknya kami, berubah menjadi syarruna, orang yang paling jelek. Enggak, perlahan-lahan kah diturunkan sedikit. Ya. Orang terbaik tapi turun dikit misalnya. Baik tapi enggak terbaik. Ini terjun tanpa payung. Hah? Yang tadinya dipuji setinggi langit, dicerca habis. Enggak ada kebaikan sama sekali. Ini qaumun buhtun. Menilai sesuatu bukan berdasarkan ilmu. Kemarin ulama kibar itu. Kibar-kibar wes dipuji-puji habis. Tidak sependapat dihancurkan sehancur-hancurnya. Allahumma musta'an. Qaumun buhtun. Qaumun buhtun. Ya. Berdasarkan hawa nafsu. Nah, sudah tidak lagi dinilai kebaikan-kebaikan sekian banyak di dalam membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat satu kesalahan habis. Itu pun kalau dikatakan itu sebuah kesalahan fatal. Kalaupun itu dikatakan fatal, di mana ada seorang alim yang bisa selamat dari kesalahan? Mana seorang? Masih menjadi isu, masih menjadi polemik, masih menjadi bahan yang belum ada kepastian dan kejelasan. Sudah dijatuhkan seorang alim dengan sebab itu. Allahu musta'an. Qaumun buhtun. Ya. Yang sebelumnya di Masya Allah dipuji-puji, ketika ada perselisihan di kalangan ikhwan, selalu merujuk kepada beliau. Diakui sebagai seorang alim kabir. Ketika berselisih sudah habis-habis-habisnya. Nah, sampai dibuat pertemuan 11 kali pertemuan sekedar untuk membahas sesuatu yang tidak ada wujudnya. Nah, hikmah di balik penerapan hukum hukum had. Nah, hukum cambuk gitu. La haula wala quwwata illa billah ya miskin. Ya. Keputusan tidak ada. Masih merupakan isu, ya. Dan alhamdulillah Allah Azza wa Jalla membebaskan beliau dari segala tuduhan. Lalu gimana dengan 11 pertemuan itu? Mana tanggung jawabnya? Mana permintaan maafnya? Tidak ada sama sekali. Wallahu musta'an. Qaumun buhtun. Ya. Jadi judul ceramah kita malam ini qaumun buhtun. Allahu musta'an. Sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.